Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, Kejaksaan Agung berniat tidak ingin melaksanakan eksekusi bagi terpidana mati di kemudian hari. Bahkan Kejagung menghimbau pengadilan untuk tidak lagi memberikan vonis mati bagi terdakwanya, mengingat sorotan dari negara lain soal pelanggaran HAM. Di Indonesia, hukuman mati masih sah dan konstitusional seperti tercantum dalam KUHP, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Pak Iwan, bagaimana Anda melihat usulan ini? Satu, hukuman mati masih hukum positif. Hampir beberapa perundang-undangan mengatur korupsi, teroris, narkotika. Ya, satu itu. Juga pertentangan pendapat pro dan kontra soal hukuman mati, ya, sudah diselesaikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa hukuman mati keberadaannya, eksistensinya diakui di Republik ini. Sekarang kejaksaan nggak punya kewenangan lagi untuk menafsirkan, karena penafsir konstitusi itu adalah Mahkamah Konstitusi. Dan seluruh para ahli yang pro dan kontra sudah tertuang dalam putusan itu. Dan menurut pendapat Mahkamah Konstitusi, hukuman mati sah keberadaannya. Ya. Dan hukum pidana itu, selama hukuman mati belum dihapus, ya itulah yang berlaku di Republik ini. Kenapa harus memperhatikan pendapat-pendapat luar negeri, yang belum tentu luar negeri, seluruh luar negeri juga sama. Tidak semua luar negeri menghapuskan hukuman mati. Yang ketiga, dengan adanya hukuman mati aja nggak kapok, apalagi nggak ada hukuman mati. Kan narkoba dari ujung ke mati, kan? Ya. Nah, dengan adanya hukuman mati aja nggak kapok. Ini kalau nggak ada, bayangin oleh saudara. Jaksa silahkan aja, kan jaksa punya hak nuntut. Jaksa menuntut mati seumur hidup silahkan. Kok penentu akhir hukuman mati. Tapi sekali lagi hukuman mati eksistensinya diakui keberadaannya. Itu legalitas. Kan jaksa punya hak untuk menuntut. Kalau memang jaksa punya pendapat bahwa itu hanya tidak menuntut mati seumur hidup, tentu seumur hidup. Tapi soal mati atau hukumannya tidak, nanti kewenangannya hakim. Hakim yang menuntut, yang memutuskan kan. Nah, selama ini juga jaksa-jaksa kan juga yang narkoba juga dituntut mati gitu kan. Itu kan belum menuntut pendapat institusi kejaksaan, baru pendapat seorang jaksa agung muda. Tapi sekali lagi, kewenangan untuk memutus mati atau tidak ada pada tangan hakim dan undang-undang telah mengatur. Nah, kalau jaksa tidak mau menuntut mati, silakan saja dituntut ringan-ringan. Tapi persoalannya bukan sekarang sudah tidak hukuman mati. Kenapa hukuman matinya sudah dilaksanakan dulu yang sudah inkrah? Jaksa nuntut mati, hakim jatuhkan mati, jaksa nggak eksekusi, kan? Tanyanya itu, kan? Dia kan nuntut mati, misalkan perkara narkoba. Oleh hakim jatuhi mati. Ya, kenapa nggak dieksekusi? Malah sudah permintaan jaksa, ya malah sekarang bisa dihapuskan. Kan aneh. Ya, lagi, tapi kalau terpalaun wacana, teori, silahkan saja perbedaan. Pro hukuman mati dari zaman dulu pun, dari zaman nanti pun, pasti akan ada. Tapi cara hukum positif, hukuman mati itu legalitasnya ada. Jadi, itu sekarang kewenangan pada hakim, menjatuhkan atau tidak menjatuhkan. Oke, Pak. Lalu, kalau kita lihat hukuman mati pernah dijatuhkan pada terdakwa tindak pidana narkotika. Bagaimana dengan tindak pidana korupsi, Pak, yang selama ini hukumannya dikatakan sering kali ringan? Padahal ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya, nah sekarang lagi ya, korupsi, hukuman mati ada. Cuman korupsi itu hukuman matinya dalam keadaan bencana, dalam keadaan darurat, ada dana bantuan sosial, ya itu memang persyaratannya ketat, dikorupsi ajanya seumur hidup, gitu kan. Ya kalau cuma di ancaman pasal yang sering dipergunakan, pasal 3, pasal 12, mungkin juga hakim bisa menjatuhkan mati, gitu kan. Satu itu. Tapi yang lebih penting, menurut saya ya, bukan soal hukuman mati atau tidak hukuman mati, ya jera atau tidak jera, gitu kan. Sejauh mana, ya, hukuman ketika dilaksanakan dan telah dikutuk hukum tetap, dieksekusi, gitu. Kalau sekarang nggak dieksekusi, lama di penjara, dapat remisi, dapat gerasi, ya percuma juga. Hukuman berat pun kalau ujungnya dapat remisi, dapat gerasi, ya percuma, kan. Nah, justru itu kalau putusan sudah berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah, jaksa cepat eksekusi. Jangan nunggu yang lain-lain, gitu kan. Apalagi nunggu perdebatan diskusi yang tidak pernah ada ujungnya, gitu kan. Yang penting kan sudah dihukum, BHT, berhukum mati, hukum seumur hidup, ya, laksanakan. Nah, justru karena masyarakat kan melihat ini hukuman tidak pernah ada pelaksanaan, jadi tidak pernah efek jera. Yang lebih penting lagi juga, minimal hakim telah menjatuhkan putusan, ya, itulah berbuat sesuatu. Bayangkan kalau hakim tidak menjatuhkan putusan itu. Sampai kapanpun masalah korupsi, narkotika, teroris tidak akan pernah selesai dari publik ini, kan. Jangankan undang-undang korupsi, teroris, undang-undang korupsi, kitab suci manapun juga dari dulu juga mengharamkan, kan. Baik korupsi, baik teroris, baik narkotika. So, kitab suci mana yang tidak mengharamkan itu, kan? Semua kitab suci mengharamkan. Tapi kan tidak pernah kapok orang-orang itu. Nah, masalahnya sekarang kan penegak hukum sudah berbuat sesuatu, walaupun itu kecil, gitu kan. Tapi minimal ikut serta ya dalam rangka memberantas kejahatan itu. Tapi sekali lagi, titik penegasannya pada penegakan hukum, pada eksekusinya. Bila perlu sama jaksa dipertontonkan aja itu eksekusinya di Monas, itu kan dilihatin. Biar orang tahu bahwa ada eksekusi orang digantung, kayak orang ditembakin itu biar kapok gitu kan. Masa kalah sama Korea Utara, Korea Utara jadi umpatkan sama anjing 120 anjing lapar gitu kan. Kalau jatuhkan mati seumur itu, kalau nggak dilaksanakan, ya jadi omong doang sama dengan yang lain-lain yang saya sekarang, cuma ngomong pada ngomong aja semuanya. Demikian mantan Hakim Asep Iwan Iriawan. Saya Wendy Lim.